Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah, untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita yang sempat libur selama beberapa pekan karena berkaitan dengan semester dan libur semester, kurang lebih 4 pekan kelihatannya libur ya, atau 2-3 pekan untuk yang kitab nahwu ini. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan pagi ini kita memulai lagi melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Nah, dan pada kesempatan sebelumnya pembahasan kita pada isim ma'rifat dan nakiroh telah dibahas tentang isim ma'rifat yang pertama yaitu dhamir, lalu yang kedua adalah alam, lalu yang ketiga isim isyarah, sekarang masuk yang keempat yaitu isim mausul. Nah, silakan membaca matan. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الاسم الموصول ما افترق إلى صلة وعائد وهو ضربان نص ومشترك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الاسم الموصول اسم موصول atau ringkasnya diartikan kata sambung. Maftaqara ila silatin huwa a'id, yaitu isim yang butuh kepada silah dan a'id. Isim yang butuh kepada silah yaitu silatul musul, dan butuh kepada a'id yaitu domir yang sesuai dengan isim musul yang disebutkan. Naam. Barakallahu fikum. Dan isim musul terbagi atau mausul secara umum, mausul terbagi menjadi dua, ada mausul ismi, mausul yang berupa isim, dan juga ada mausul harfi, mausul yang berupa huruf. Dan pembahasan kita pada mausul ismi ya, mausul yang berupa isim. Naam. Barakallahu fikum. Pembahasan kita pada kitab ini dari yang akan kita bahas adalah pada mausul ismi. Nah, dan diingatkan kembali bahwa pembahasan ini, pembahasan tentang isim mausul, telah kita bahas pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, silakan buka kembali kitab tersebut atau nanti dibaca lagi agar lebih mengerti, lebih paham tentang isim mausul. Nah, yaitu dari halaman 92 sampai halaman 98. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, isim mausul huwa ma yadulu ala mu'ayyan biwasitati jumlah tuzkaru ba'dah. Isim mausul itu isim yang menunjukkan atas perkara yang mu'ayyan, yang jelas, dengan perantara jumlah yang disebutkan setelahnya, yang disebut dengan silatul mausul. Barakallahu fikum. Yang jumlah tersebut mengandung domir yang mencocoki isim mausul, disebut dengan a'id. Disebut dengan a'id. Nah. Itu ya. Nah. Apa perbedaannya antara mausul ismi dan mausul harfi? Nah. Perbedaannya pada mausul ismi butuh kepada silah dan a'id yang sesuai. Silah dan a'id yang sesuai dengan isim mausulnya. Naam, itu. Barakallahu fikum. Adapun mausul harfi maka tidak butuh pada a'id. tidak butuh pada domir yang kembali kepada mausul tersebut. Nah, itu mausul harfi. Sama-sama keduanya memiliki sila, baik mausul ismi ataupun mausul harfi, keduanya memiliki sila. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa durban, isim mausul atau mausul ismi ada dua macam, nasun wa mustarakun. Lihat catatan kaki. Nasun yaitu khosun, musta'malun fi maknan wahid. Nas yaitu khos atau disebut juga mukhtas, yaitu ya isim yang dipakai pada satu arti. Seperti alladhi dipakai untuk mufrad mudzakkar, alati mufrada mu'anatha, dan seterusnya. Artinya pak, isim-isim ini dipakai untuk satu makna, satu arti, sesuai dengan yang dibahas, mu'ayan yang disebutan tadi. Nah, berbeda halnya dengan mausul yang mustarok ya. Yang mustarok ini satu lafad dipakai untuk banyak makna. Seperti man, lafadnya man, namun bisa dipakai untuk mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar ataupun mu'annas. Nah, itu untuk yang mustarok. Yang mustarok akan kita bahas pada kesempatan, pada halaman-halaman berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Qala, apa jadi mustarok? Kita baca catatan kaki. Mustarokun amun, artinya umum. Musta'malun fi akthar min ma'nan fi lafzin wahid. Yaitu dipakai lebih dari satu arti dengan satu lafad. Nah, qalal musannif rahimahullah ta'ala, fan nasu thamaniyatu alfad. Yang nas ada 8 lafad. Isim mausul yang nas ada 8 lafad. Nah, silakan dibaca. Yang 8 lafad itu. Fa nasu thamaniyatu alfadin. Alladhi lil mufradi lil mudzakkari. Wa allati lil mufradi mu'annathati. Walladhani lil mutsanna al mudzakkari. Wallatani lil mutsanna mu'annathi wa halatil raf'i. Wa alladhaini wa alataini fi halatayi nasi wal khabar. Wal ula wa alladhina bil ya'i mutlaqan li jam'i mudzakkari. Wa qad yaqulu alladhuna bil wawi fi halati raf'i. Wa allai allati wa yuqalu allawati li jam'i mu'annathi. Wa qad tuhdafu ya'uha. Ya, hasab, cukup. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fan nasu thamaniyatu alfad. Yang nas, isim mausul yang nas, yang apa yang nas? Yang khos, yang mukhtas, yang memakai satu lafad, yang apa? Dipakai untuk, yang satu lafad dipakai untuk satu makna ya. Yang nas samanya itu alfad, memiliki 8 lafad. Alladhi lil mufradil mudzakkar, alladhi untuk mufrad yang mudzakkar. Walati lil mufradatil mu'annatha, walati untuk mufrada mu'annatha. Waladhani lil muthannal mudzakkar, waladhani untuk muthanna yang mudzakkar. Walatani lil muthannal mu'annathatil lil muthannal mu'annathi fi halati raf'i. Alatani untuk muthanna yang mu'annas pada keadaan rafa. Waladhaini walataini fi halatayin nasbi wal jari. Aladhaini dan alataini untuk dua keadaan nasab dan jar. Nah, barakallahu fikum. Isim mausul termasuk dari isim-isim yang mabni. Nah, isim-isim yang mabni, barakallahu fikum, baik yang mufrad, mutsanna ataupun yang jamak, semuanya mabni. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat sebagian ulama, isim mausul yang mutsanna seperti alladhani, alatani, ya, menurut pendapat sebagian ulama itu mu'rab, seperti pendapat Ibnu Hisham rahimahullah, beliau berpendapat tentang mu'rabnya isim mutsanna dari isim mausul, sehingga aladhan, aladhani bisa berubah menjadi aladhaini, alatani bisa berubah menjadi ala alataini, itu ya. Nah, namun menurut pendapat jumhur, isim mausul baik yang aladhani atau aladhaini, alatani atau alataini, semuanya adalah mabni. Nah, hanya saja mabninya datang dalam bentuk isim mutsanna. Isim mutsanna ketika marfu apa tandanya? Alif. Ketika mansub dan majrur apa tandanya? Iya. Demikian juga pada isim mausul, kita dikatakan tetap mabni, hanya mabninya datang dalam bentuk isim mutsanna. Artinya apa? Ketika marfu dikatakan mabni alal alif. Ketika mansub atau majrur dikatakan mabni alal ya. Nah, itu ya. Ini menurut pendapat jumhur. Naam, barakallahu fikum. Qala wal ula wal ladzina bil ya'il mutlaqa, dan ula dan alladzina dengan ya mutlaqa, secara mutlak. Apa arti secara mutlak? Secara mutlak artinya baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar, baik rofa, nasab ataupun jar, itu secara mutlak. 6. Li jam'i mudzakkar, untuk jamak mudzakkar. 6. Barakallahu fikum. Artinya antum bisa berkata ja'alladzina akramuni amsi, ra'aitul ladzina akramuni amsi, marartu bil ladzina akramuni amsi. Nah, semuanya pakai aladzina, baik rofa sebagai fa'il atau tadi sebagai maf'ul bihi mansub atau sebagai atau ketika majrur karena ada huruf jar, semuanya memakai aladzina. Nah, itu ya. Waqad yuqal, dan terkadang dikatakan alladzuna bil wawi fi halati raf'i, dengan dan terkadang dikatakan alladzuna dengan memakai wawu ketika rafa, yaitu antum berkata ja'alladzuna akramuni amsi, ja'alladzuna akramuni amsi dengan wawu. Kenapa? Karena sebagai fa'il di situ dengan wawu. Ra'aitul ladzina akramuni amsi, marartu bil ladzina akramuni amsi, artinya dengan wawu itu ketika rafa ya, ketika wawu itu ketika rafa, seperti antum mengucap wawu pada jamak mudzakkar salim. Nah, namun ini apa? Waqad yuqal, terkadang. Kenapa? Karena ini terjadi pada lugo sebagian bangsa Arab. Seperti siapa? Lugo? Lugo siapa? Lihat catatan kaki. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, ba'dul Arab yaqul, sebagian Arab berkata alladzuna fi raf'i, alladzina fi nasbi wal jar. 6. Wahum Banu Hudail, itu logo Banu Hudail. Logo Banu Hudail. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan wallai wallati wa yuqalu lawati. 6. Li jam'il muannas, untuk jamak muannas. Wa qad tuhdafu ya'uha, terkadang ya'nya dihapus, yaitu antum berkata lawati tanpa ya. Nahwu, contohnya ya, contoh untuk isim-isim mausul yang disebutkan di atas ya. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Mana syahidnya? Alladzi. Naam, untuk menyambung siapa alladzi? Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar yang dimaksud siapa ini? Lafzul jalalah Allah. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji hanya bagi Allah yang shadaqana wa'da, yang menepati janjinya kepada kami. Waqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nah, mana isim, mana syahid, syahidnya mana? Allati. Menyambung apa allati? Untuk mufrada muannatha. Siapa mufrada muannatha di sini? Seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Apa artinya ayat qad sami'a Allah, Allah telah mendengar qawla allati, ucapan wanita yang tujadiluka fi zawjiha, yang mengadukan kepadamu tentang suaminya. Nah, qala walladzani ya'tiyaniha minkum, dan dua orang yang mendatanginya dari kalian. Mana syahidnya? Walladzani. Siapa yang disambung di situ? Sedang menyambung siapa? Dua orang lelaki-lelaki yang dibicarakan pada ayat sebelumnya. Wa qala rabbana arinal ladzaini adzallana, rabbana arinal ladzaini adzallana, Nah, artinya apa? Hai Rabb kami, tunjukkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami. Mana syahidnya? Alladzaini. Nah, untuk siapa itu? Dua. Dua. Nah, untuk dua orang yang dibicarakan di ayat yang menyesatkan. Wa qala walladzina ja'u min ba'dihim. Mana syahidnya? Alladzina. Nah, siapa yang dimaksud alladzina di sini? Orang-orang yang datang setelah para sahabat, ya, para tabi'in. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa? Para sahabat, karena konteks ayatnya membicarakan para sahabat. Wallai ya'isna minal mahid, dan para wanita yang ya'isna minal mahid yang telah, yang berputus asa dari haid, maksudnya para wanita yang menopause, yang tidak haid lagi. Walati ya'tinal fahisyata, dan para wanita yang mendatangi perbuatan mesum. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita akan mencoba mengirob contoh-contoh ini, akan kita coba irob, ya. Dan target, di antara target kita mempelajari isim mausul adalah mengerti irob tentang mana isim mausulnya, mana silatul mausul, dan aibnya. Nah, itu targetnya. Kita mengerti mana isim mausulnya, mana silatul mausul, dan aibnya. Nah, bisa dimengerti? Nah. Ya, contoh yang mengirob, setelah itu silakan yang mau mengirob. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Alhamdu mubtada'un marfu' alamat rafa'ihi dhamma. Lillahi lam harful jar, lillahi laful jar adalah Allah, majrur bilam. Naam. Wal jar wal majrur fi mahali rafa'in khobar. Naam. Alladzi sifat lillah. Alladzi isim mausul mabni 'ala sukun fi mahali jarin na'tun atau sifatun li laful jalala. Sodaqona, sodaqa fi'lun madin mabni alal fathi wa fa'iluhu domir musatir fihi jawasan takdiruhu huwa ya'udu ila ilalladhi na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi wa maful bihi awal wa'dahu wa'da maful bihi thanin mansub alamatun nasbihi fathah wa humudab alha fi mahali jarin mudabun ilaih. Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'il wa mafulul wal ma'ul silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Wal a'id, mana a'idnya? Domir musatir huwa pada sodakona. Domir musatirun huwa fi sodakona, yang dia sebagai fa'il, kan? Fa'il, fa'iluhu huwa. Kembali ke siapa tadi huwa, fa'ilnya? Sempat ucap, enggak? Fa'il huwa pada sodakona, kembali ke aladhi, pada aladhi, ya. Nam. Qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha. Abu Isa, silakan di Arab. Qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha. Qad harfu tahqiqin. Ya, qad harfu tahqiq. Sami'a fi'lun madin. Sami'a fi'lun madin. Ya. La mahala min al-i'rab. Allah lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah. Wa huwa fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah. Qawla. Qawla. Bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Allati. Allati. Ismun mausulun. Ismun mausulun. Naam. Ismun mausulun. Mabni ismun. Wa huwa. Fi mahali. Fi mahali. Jarin fima jahalil mudhafun ilaih. Fima hadi jarin mudhafun ilaih. Tujadiluka fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Ya, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Taqdiruhu anta. Tujadiluka dhamir mustatir jawasan. Ya, dhamir mustatirun. Jawasan. Jawasan takdiruhu. Takdiruhu. Takdiruhu hiya. Hiya, na'am, ahsanta. Na'am. Kaf. Ya, wal kaf. Tamirun mutasilun mabniun al fathi. Jawasan hiya kembali ke siapa? Hiya kembali ke alati. Alati. Alati, ya. Aid. Iya, aid. Dan sekaligus sebagai aid. Sebagai aid. Kaf, tamir mutasil. Tamir mutasil mabniun al fathi fi mahali nasbin mudhaf maf'ulun bih. Iya. Fi harfu jar zawjiha ism majrurun bi fi bahwa mudhaf wa dhami wal ha dhamir muttasil mabniun ala asukun fi mahali nasbin fi mahali jarin wa jumlatu minal fi'li wal fa'il wa maf'ulun bi silatul mausul la mahallaha minal i'rab. Iya, ahsanta. Wal a'id dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya ya, fi tujadil ya. Walladhani ya'tiyaniha minkum walladhani ya'tiyaniha minkum. Siapa mau i'rab? Naam. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Waw harfu ataf aladhani ismul mausul mabni alal alif alal alif fi mahali raf'in fa'il mubtada fi mahali raf'in mubtada fi mahali raf'in mubtada iya ya'tiyaniha ya'tiyani fi'lun madin ya'tiyani fi'lun ya'tiyani fi'lun mudare'un iya marfu'un alamatu raf'i al alif alamat rafihi ada nun alamat rafihi subutun nun ya wal ha'u wal alif domir mutasil wal alifu domir mutasil mabni ala sukun wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'il ahsanta wal ha'u domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin ya bahwa mudhafun ilaih fi mahali nasbin maf'ulun bihi ya enggak ada mudhaf ilaih maf'ulun bihi min minkum min harfu jarin Burjar. Mabniun ala sukuni kum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni ya hukum dhamir mutasil fi mahali jarin ringkasnya gitu. Nah, wa jumlatu minal fi'lil wal fa'il wal maf'ul la mahala laha minal i'rab silatul mausul wal a'id wa a'iduhu alif iya barakallahu fikum itu sudah ada mubtada belum ada khobar mana khobarnya pada pelanjutan ayat yaqulun itu khabarnya artinya walladzina ya'tiyani minkum bukan yaqulun ya apa di ayat lanjutannya a'dhuhuma fa'dhuhuma nam fa'dhuhuma lanjutan ayatnya itu khabarnya di situ nam barakallahu fikum. Lalu Rabbana arinal ladzaini adzallana. Naam, Rabbana robba munada mansub li'anahu mudhaf bi harfil nida mahdhuf. Takdiruhu ya Rabbana, itu takdirnya. Na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali wa huwa mudhaf ya, wa huwa mudhaf. Na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilai. Arina fi'lu amrin mabni ala harfil illah. Wa fa'ilihu damir satir fihi wujuban takdiruhu anta. Na damir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasfil mahul bihi awal. Alladzina isim mausul mabni ala ya nam fi mahali nasfil mahul mafulun thanin atau alladzina mabniun ala fathi ya fi mahali nasbin maful thanin adzalana fi'lun madin mabni ala fathi wal alif domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi wal jumlatu minal fi'lil wal fa'il wal maf'ul silatul mausul la mahala laha minal i'rab wal a'id alladhaini wal a'id alif. Naam. Oh ya, tadi bacanya aladina sempat salah. Aladaini ya, apa diperbaiki ya. Robana arinal ladaini. apa alati ini tadi isim mausul mabni ala alal ya, karena dia musanna. Diperbaiki tadi yang sempat terbaca terburu-buru. Nam robbana arinal ladzaini. Jadi aladzaini di situ isim mausul mabni alal ya, mabni alal ya fi mahali nasbin maf'ulun bihi tsanin. Nam barakallahu fikum. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim. Silakan Abu Salma. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Nah, yaqulun di situ sebagai khabarnya ya. Yang tadi dimaksud yaqulun khabar itu di ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Walladzina ja'u min ba'dihim. Al-wawu. Al-wawu harfu adfin. Alladzina ismu mausulun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Iya. Ja'u fi, ja'u fi'lun madin mabniun ala dhommi. Al-waw fa'ilun. Al-waw dhamir mutasil. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Fa'il, ya. Mim. Min harful jar. Harful jar. Ba'dihim. Ba'dihim majrur bil ba. Iya. Walam tujrihi kasroh. Iya. Wahwa mudob. Wahwa mudob. Him bimahali mahali jarin mudofun ilai. Iya. Wal jumlatu. Wal jumlatul jar wal. Jumlatu minal fi'lil wal fa'ili ja'u. Wal jumlatu. Wal jumlatul minal fa'il wal fa'ili silatul mausul. La mahalalaha. La mahalalaha minal i'rab. Wal a'id. Wal a'id. Wawu. Domir. Wawu. Domir wawu. Domir wawu. Wawu jama'ah. Aksanta. Wala walla walla iya isna minal mahid. Nam. Al wawu al hasab maqabla al la'i ismu mausulin mabniyun ala sukun fi madrafin mubtada ya isna. Fi'lun mudari'un mabni ala sukun wa nun niswa fa'il atau nun niswa domir wa nun domir mutasil mabni ala fathi fi mahali rafin fa'il minal mahid min harful jer mahid majrur bimin alamat jerihi kasro wal jumlatu minal fi'lil wal fa'il silatul mausul la mahalalah minal i'rab wal a'id domir nun. Nah, nun niswa itu a'idnya. Nah, barakallahu fikum. Khabarnya mana? Khabarnya, khabarnya pada kalimat berikutnya. Indirtabtum, indirtabtum faidatuhuna salasata ashur. Nah. Nah, kemudian kita baca sedikit lagi. Mengirab satu ayat lagi ya. Wallati ya'tinal fahisata. Nah, al-wawu al-hasab maqabla allati ismu mausul mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Nam alla mubtada ya yatina fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun litisalihi bin nun niswa wa nun niswa atau wa nun domir mutasil mabni ala al-fathi fi mahali rafin fa'il al-fahishata maful bihi mansub alamatu nasbihi fatha wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul la mahalalaha minal i'rab wal a'id nun niswa atau nun niswa. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kesimpulannya untuk pembahasan kita pagi ini, antum harus mengerti tentang isim mausul yang ada nas, ada mustarak. Yang nas tadi disebutkan lafaz-lafaz tertentu yang dipakai untuk kata-kata tertentu. Naam. Kemudian mengerti i'rabnya, bahwasanya isim mausul itu butuh kepada silatul mausul. Naam. Yang jumlah silatul mausul ini tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kemudian mengerti a'idnya. A'id itu domir yang kembali kepada isim mausul yang sesuai, yang mencocoki. Nah, itu ya di antara perkara yang harus dimengerti ketika kita mendapati isim mausul dalam perkara i'rab, yaitu mengerti tentang kedudukan isim mausul atau tentang jenis-jenis isim mausulnya, tentang silatul mausul dan aitnya. Nah, barakallahu fikum, yang pada halaman-halaman berikutnya akan dirinci tentang Aid itu apa? Silatul mausul itu apa? Akan dibahas nanti pada halaman berikutnya. Naam, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Jaa, jaa, jaa, jau. Ya, itu kan? Iya. Kan mabnin ala wau, dhamirun mutasilun. Mabni ala dhommi. Jau fi'lun madin mabni ala dhommi litisolihi biwawil jamaah. Karena bersambung dengan jamaah. Al-wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Karena fi'lal sukun. Asalnya dua wawu apa itu? Enggak, wawunya satu. Jaa, jaa, jau. Itu kan kalau kita mentasrid. Iya, nah, itu jaa, jaa, jau. Nah, jau di situ. Jau di situ kita i'rab fi'lun madin mabni ala dhommi litisalihi biwawil jamaah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wal wawul jamaah, apa wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, itu. Terus pertanyaan kedua, apa bila mengucapkannya kebalik kan biasanya wajumlah itu minal fi'li wal fa'il, misalnya itu kebalik wajumlah itu minal fa'il wal fa'il, boleh enggak? Ya bisa, biasakan dari fi'il, fi'il baru fa'il. Nah, fi'il baru silatu fa'il, wajumlah itu minal fi'li wal fa'ili. Karena fi'il mudhari atau fi'il madi, fi'il dulu kemudian setelah itu datang fa'il. Kalau ada fi'il baru ada fa'ilnya. Nah, maka ucapan yang pas, yang tepat mengatakan wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili wal maf'ul. Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Ada lagi pertanyaan? Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada selalu siap atau terburu-buru dan belum diperbaiki, mohon diingatkan untuk diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.